lapal baston, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut pambatunangan, jangan percaya mulu rica-rica. Sobalaya sampai seka ujung dunia, banyak doi baroya abis parjuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet sekosong baru ingat rumah. Mana dong ana pe sumpah, mana dong ana pe cinta. So semua kita pe punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan paya kon dios cari lain. Mana jangan ape cinta, so semua kita pe punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan payah